Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan mengenai hadis-hadis akhlak dari kitab Hadis Akhlak karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumallahu Ta'ala. Dan kemarin kita telah bacakan setengah dari bab ke-13, yaitu terkait dengan mendamaikan sesama manusia. Ya, ada beberapa kisah yang sudah kita bacakan. Ya, kisah Abu Bakar yang sampai bersumpah tidak mau menafkahi saudaranya, sehingga Allah tegur dalam Al-Quran, ya, supaya tidak bersumpah untuk, ya, tidak mau menafkahi saudaranya. Ya, Allah menjadi pihak yang mengislahkan antara Abu Bakar dengan saudaranya. Begitu pula dengan kisah Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah yang diislahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan pembacaan hadis berikutnya di halaman ke-193. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi 'aliyatan aswatuhuma. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara perdebatan di dekat pintu rumah beliau, yang mana suara dari dua orang yang berdebat itu sangat tinggi. Ya, suaranya meninggi, suaranya keras. Ya. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiqhu fi syai'in. Di mana salah seorang dari keduanya itu meminta minta direlakan utangnya atau minta diringankan utangnya kepada pihak satunya. Wa huwa yaqul, kemudian pihak yang dihutangi mengatakan, wallahi la af'alu. Demi Allah aku tidak mau. Ya, tidak mau kemudian merelakan utangnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi ma faqala ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Maka Nabi keluar rumah kemudian mengatakan kepada keduanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak mau melakukan hal yang baik, yaitu membebaskan hutang. Ya. Qala ana ya Rasulullah falahu ayyu dzalika ahab. Maka orang ini mengatakan, aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, falahu ayyu dzalika ahabba. Kalau begitu silahkan dia meminta keringanan sesuai yang dia inginkan. Ya, artinya memberi keringanan dalam hutang itu sesuatu yang ma'ruf. Kenapa bersumpah untuk tidak mau melakukan hal yang baik? Ya. Maka Nabi menegurnya, kemudian terjadilah solusi. Ya. Oke, kalau begitu saya mau merelakan hutang, ya, sesuai yang dia inginkan. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya yaitu Ka'ab bin Malik, annahu taqadha ibna Abi Hadrat dainan kana lahu alaihi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Ya, ini tampaknya adalah kisah yang sama namun dengan periwayat yang berbeda, yaitu Ka'ab bin Malik. Ya. Suatu ketika Ka'ab bin Malik menagih hutang kepada Ibnu Abi Hadrat. Ya. Yang mana dia punya utang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, ya, menagihnya di masjid. Kita tahu bahwa rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di dekat masjid, ya, Masjid Nabawi. Fartafa'at aswatuhuma hatta sami'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitihi. Dan suaranya, suara keduanya itu meninggi, semakin keras sampai didengar oleh Rasulullah SAW di rumahnya. Fa kharaja ilaihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kashafa sijfa hujratihi. Maka Nabi pun keluar kepada keduanya, ya, sampai menyingkap atau korden dari kamarnya, ya, dia membuka pintunya lah kurang lebih, ya. Fanada Ka'ab ibn Malik faqala ya Ka'ab. Maka Nabi kemudian berteriak atau memanggil Ka'ab dan mengatakan, wahai Ka'ab. Ya. Maka Ka'ab mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Ya, aku penuhi panggilanmu wahai Rasul. Fa asyara ilaihi bi yadihi an di'i syatra min dainik. Maka Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau untuk seolah-olah beliau mengatakan, relakanlah sebagian dari hutangmu. Sebagian dari piutangmu maksudnya. Ya, relakanlah sebagian dari hutang yang di apa atau hutangnya Abi Hadrat kepadamu. Ya. Qala Ka'ab, maka Ka'ab mengatakan, qad fa'altu ya Rasulullah, aku sudah melakukannya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Ibnu Abi Hadrat, qum faqdhihi. Kalau begitu wahai Ibnu Abi Hadrat, yaitu orang yang berhutang, bila katakan kalau begitu, ya, lunasilah hutangmu. Ya, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh, ya, Ka'ab untuk meringankan hutangnya. Ya, setelah Ka'ab menyetujui untuk meringankan hutangnya, maka giliran Nabi mengatakan kepada Ibnu Abi Hadrat, kalau begitu bayarlah sekarang. Ya. Fa aslaha sallallahu alaihi wasallam bainahuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendamaikan keduanya, ya, dengan cara, ya, orang yang menghutangi yaitu Ka'ab itu merelakan sebagian dari hutangnya yang mereka perselisihkan, padahal itu sesuatu yang sebenarnya bisa ditunda. Orang kalau hutang ditagih sebenarnya kan masih bisa besok lagi, ya. Tapi karena ini ada keributan, ya, maka Nabi memerintahkan untuk kemudian ya udah direlakan saja sebagian, dan wa ayyakuna ma'al hadd min ad-daini wa bi'atan minhu bi syarti, dengan syarat, ya, si penghutang ini langsung melunasinya ketika itu, ya. Jadi bukan ditunda lagi, bukan kemudian diringankan dalam bentuk nanti-nanti lagi, tapi sudahlah solusinya hutangnya dikurangi tapi bayar sekarang, ya. Walihada qala lahu qum faqdi. Oleh sebab itu Nabi katakan kepada Ibnu Abi Hadrat, ya, kalau begitu bayarlah sekarang. Karena kamu sudah diberi keringanan, sudah diberi potongan, ya. Kamu enggak harus mengembalikan hutang sebagaimana adanya. Maka sekarang kamu bisa bayar sekarang dan selesai urusan. Ya, jadi ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendamaikan antara Ka'ab bin Malik dengan Ibnu Abi Hadrat, ya, dalam masalah hutang. Dan ini boleh, ya. Para ulama mengatakan yang seperti ini boleh, ya. Ketika dengan catatan tidak disebutkan di awal, dalam rangka solusi boleh seperti ini, ya. Kemudian yang selanjutnya, wa min aghrabi qasasil khusumat. Ya, dan di antara kisah yang unik, ya. Ya, terkait dengan perdebatan dan yang paling menakjubkan adalah sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Suatu ketika ada seorang laki-laki menjual tanah miliknya. Jadi Nabi sedang menceritakan kisah yang terjadi pada masa lampau, mungkin kisah Bani Israel atau yang lain, ya. Fa wajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Ya. Maka orang yang membeli ini menemukan dalam tanahnya itu ada semacam guci atau perabotan yang terbuat dari emas, yang ada emasnya, ya. Mungkin guci dalamnya ada emas gitu, ya. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar khudh dhahabaka minni. Maka yang si pembeli ini mengatakan kepada orang yang jual, ambil emasmu dariku. Ya. Innama ashtara itu mingkal ardo. Karena aku cuma beli tanah darimu. Walam abta' mingkal zahab. Dan aku tidak beli emas darimu. Jadi meskipun saya nemu emas itu di tanahmu, tapi saya cuma beli tanah. Emas ini bukan milik saya. Saya kembalikan ke kamu. Faqala alladhi syara al-ardha innama bi'tuka al-ardha wa ma fiha. Ya, yang jual mengatakan, aku cuma, ya, aku tuh jual tanah ini berikut dengan isinya. Ya, jadi emas itu milikmu. Ya. Jadi mereka saling menolak untuk menerima emas. Kalau kita lain, ya. Kalau kita alhamdulillah. Ya. Kalau mereka enggak, mereka merasa yang saya cuma jual, saya cuma beli tanah, yang satu juga ya saya jual itu sudah semuanya. Ya. Mereka saling tidak menginginkan emas tersebut, ya. Kemudian Nabi melanjutkan fataha kama ila rajulin, maka mereka pun meminta fatwa kepada seorang laki-laki yang lain. Faqala alladhi tahakama ilaihi, maka hakim tersebut atau mediator tersebut mengatakan, ya, alakuma walad, ya, apakah kalian berdua punya anak? Faqala ahaduhuma li ghulam wa qala al-akhar li jariyah. Maka yang satu mengatakan saya punya anak laki-laki. Yang satu mengatakan saya punya anak perempuan. Ya. Qala ankihul ghulama al-jariyah. Kalau begitu, nikahkanlah anakmu ini yang laki-laki kepada anak dia yang perempuan. Ya, solusinya. Wa anfiqu ala anfusikuma minhu wa tasaddaqo. Dan berikan nafkah dari emas tersebut yang milik kalian berdua dan bersedekahlah dengan emas tersebut. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka di sini kita lihat, ya, bahwasanya setiap keduanya itu tidak mau memiliki emas tersebut karena warok, ya, karena punya sifat hati-hati yang sangat tinggi, ya. Sehingga tidak mau menerima harta yang dia rasa bukan miliknya. Ya, sehingga mereka kemudian berhakim. Ya, berhakim kepada seorang yang lain. Kemudian ditanya apakah punya anak. Setelah dibilang ada anak, maka kemudian mereka menikahkan. Maka kemudian si hakim ini menyuruh untuk bagaimana kalau dinikahkan saja. Ya, dan jadikan itu sebagai mahar dan nafkah bagi pasangan suami istri ini. Ya, fa'ala, maka mereka pun melaksanakan keputusan tersebut. Fazalal khilafu, maka perselisihan pun menjadi hilang. Fatahaqqaqal sulh, dan perdamaian pun terbentuk. Bal wal khairul azim, bahkan lebih dari sekedar damai, tapi terbentuknya sebuah keluarga yang baik. Ya, bagaimana tidak baik? Ya, keluarga yang berasal dari orang-orang yang warok, yang berhati-hati dengan harta. Ya, yang sangat berbeda dengan kondisi kita. Ya, ya, bahkan ya, kalau di zaman sekarang, sengketanya itu sengketa memperebutkan emas. Ya, kalau di sini, saling tidak ingin mendapatkan emas. Subhanallah. Ya. Kemudian dari Auf bin Malik bin Tufail, ya, diceritakan oleh Auf bin Malik bin Tufail bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha hudithat anna Abdullah ibn Zubair qala fi bai'in aw ata'in a'tathu Aisyah. Ya. Wallahi latantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alayha. Jadi ceritanya begini. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha diberitahu, ada yang memberitahu kepada Aisyah bahwasanya Abdullah bin Zubair, yaitu keponakannya, ya, Abdullah bin Zubair ini kan anak dari Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma binti Abu Bakar saudarinya Aisyah. Jadi Abdullah bin Zubair ini adalah, ya, keponakan Aisyah, dan beliau adalah ketika itu khalifah. Ya. Aisyah diceritakan bahwa keponakannya ini mengatakan sesuatu tentang sesuatu penjualan jual belinya Aisyah dan pemberian Aisyah. Jadi Abdullah bin Zubair ini suka memberi kepada Aisyah. Ya. Suka diberi nafkah berapa dirham, 100.000 dirham gitu ya. Tapi sama Aisyah itu disedekahkan. Ya. Setiap dikasih uang disedekahkan, walaupun ratusan ribu disedekahkan, dari pagi sampai sore dihabiskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Kita lihat ya, kita sudah saksikan betapa dermawannya Aisyah ya, ketika dulu kita kisahkan beliau punya satu kurma itu dibagikan kepada orang lain. Ya, apalagi ratusan ribu dirham ya, beliau berikan kepada fakir miskin ya. Beliau juga dikasih rumah, dijual untuk disedekahkan ya. Maka Abdullah bin Zubair ini ya merasa perbuatan beliau ini berlebihan ya. Kasihan nanti miskin, nanti bisa-bisa enggak bisa menuhi nafkah sendiri ya. Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, demi Allah kalau Aisyah tidak mau berhenti, masih mau seperti terus ya, au la ahjuranna 'alaiha, kalau enggak mau aku akan memboikot hartanya, aku tidak mau membantu dia lagi, bahkan aku tahan dia supaya tidak melakukan hal tersebut ya. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ahuwa qala hadza. Aisyah kemudian bertanya kepada yang memberi kabar ini, betulkah dia mengatakan seperti itu? Betulkah Abdullah bin Zubair mengatakan demikian? Qalu na'am, ya, dia mengatakan seperti itu. Qalat, maka Aisyah mengatakan, huwa lillahi 'alayya nadharun alla ukallima ibna Zubair abada. Kalau begitu, aku bernazar, kata Aisyah, ya, bernazar kepada Allah, aku tidak mau berbicara kepada Abdullah bin Zubair selamanya. Marah ya, kalau dikatakan seperti itu ya. Katakan kalau Aisyah nggak berhenti, saya mau boikot dia, saya mau boikot hartanya, nggak, saya akan tahan dia ya, tahan hartanya supaya tidak dihabiskan ya. Maka Aisyah marah, kemudian bernazar untuk tidak berbicara kepada Abdullah bin Zubair. Fastashfa'a ibnu Zubair ilaiha, maka Ibnu Zubair pun mencari perantara untuk bisa meminta maaf kepada Aisyah. Hina talatil hijrah, sampai hijrah, ya hijrah di sini maknanya adalah memboikotan Aisyah, enggak mau ngomong. Ini namanya hijrah, ya hajar. Ya, sampai hajarnya atau boikotnya Aisyah ini berlangsung lama. Faqalat, la wallahi la usyafi'u fihi abada. Enggak, demi Allah aku tidak menerima ya mediasi apapun untuk memaafkan dia. Wala atahannatsu ila nadri, dan aku tidak akan membatalkan nazarku. Ya. Falamma tala dzalika ala Ibnu Zubair. Maka ketika ini sudah sangat berlangsung sangat lama bagi Ibnu Zubair, kallama Al-Miswara Ibnu Makhramah wa Abdurrahman Ibnu Al-Aswad Ibnu Abi Yahud. Maka ketika Ibnu Zubair merasa ini sudah sangat terlalu lama, maka dia berbicara kepada Al-Miswar bin Makhromah dan Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Mughith, Abdi Yahuth ya. Ya, wahuma min Bani Zuhrah, dan keduanya itu dari Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu masih suku Quraisy ya. Masih suku Quraisy, masih ada kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Zubair minta bantuan kepada dua orang ini. Beliau mengatakan, ansyudukuma billahi lama adkhaltumani ala Aisyah. Aku mohon dengan nama Allah. Berarti ini permohonan yang sangat urgent. Kalau memohon sudah dengan nama Allah itu enggak boleh ditolak ya. Aku mohon kepadamu dengan menyebut nama Allah supaya engkau bisa menjembatani aku untuk menemui Aisyah. Fa innaha la yahillu laha an tanzira qati'ati. Karena enggak boleh dia bernazar untuk memboikotku, tidak boleh, ya, tidak halal bagi Aisyah untuk memboikotku. Faqbala bihil Miswar wa Abdurrahman mustamilaini bi ardiyatihima. Maka kemudian Al-Miswar dan Abdurrahman ini pergi ke rumah Aisyah dan menghadap ke Aisyah dengan berselimutkan rida ya, jadi kayak semi-semi ditutupi lah gitu ya. Hatta istadana ala Aisyah, dan minta izin kepada Aisyah. Faqala, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh, anadkhulu ya. Maka mereka mengatakan, assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh, bolehkah kami masuk ya. Maka Aisyah mengatakan, udkhulu, silakan masuk ya. Qalu kulluna, kami semua boleh masuk? Qalat, na'am. Ya, silahkan masuk semua. Ya, udkhulu kullukum, masuk semuanya. wala ta'lamu anna ma'ahuma Ibnu Zubair. Dan Aisyah enggak tahu kalau ternyata bersama dengan dua orang ini ada Ibnu Zubair. Falamma dakhalu dakhala Ibnu Zubair al-hijab. Ketika mereka sudah masuk, maka Ibnu Zubair pun masuk ke dalam hijab karena beliau masih ponakan Aisyah. Fa'atanaqa Aisyah. Maka beliau pun bersimpuh di hadapan Aisyah memohon, ya. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Beliau memulai dengan memohon kepada Aisyah dan sambil menangis, ya. Minta maaf. Wa tafiqal Miswaru wa Abdurrahman yunashidaniha illa ma kallamathu. Ya. Begitu pula dengan Miswar dan Abdurrahman yang menemani Abdullah bin Zubair juga, mereka ikut memohon kepada Aisyah supaya mau ngomong dengan Abdullah bin Zubair. Ya. Wa qabilat minhu, dan supaya menerima, ya, permintaan maaf dari Abdullah bin Zubair. Wa yaqulani inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Ya, dan mereka juga mengatakan bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, apa yang kau lakukan, yang kau tahu itu salah, yaitu memboikot saudaramu. Fa innahu la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal. Karena Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya melebihi 3 hari. Engkau juga tahu hai Aisyah bahwa saya tidak boleh, ya, memboikot saudaramu lebih dari 3 hari. Falamma aktsaru ala Aisyah, ketika itu sudah sering diungkapkan kepada Aisyah, diingatkan minat adzkirah berupa peringatan-peringatan wa tahrij bahwasanya itu suatu hal yang haram, ya, tafiqat, ya, tudzakkiruhuma nadharaha wa tabki. Maka kemudian Aisyah mulai mengingat, mulai tersadar akan nazarnya dan mulai menangis. Beliau radhiyallahu anha mengatakan inni nadartu wan nadaru syadid. Aisyah mengatakan aku sudah bernazar dan nazarnya itu nazar yang kuat, ya, sesuatu yang berat, ya. Falam yazala biha hatta kallamati Ibnu Zubair. Maka mereka terus, ya, merayu Aisyah, terus memohon kepada Aisyah sampai akhirnya Aisyah mau berbicara kepada Abdullah bin Zubair, ya. Namun karena dia melanggar sumpah, ya, melanggar nazar, fa'ataqat fi nadriha dzalika 40 raqabah. Maka beliau membayar kafarah dengan membebaskan, ya, 40 budak untuk sebagai bentuk kafarah. Wa kanat, ya, tadhkuru nadharaha ba'da dzalika. Dan beliau terus mengingat, ya, setelah itu masih ingat dengan nazarnya. Fatabki hatta tabulla dumu'uha himaroha. Sampai beliau menangis dan membasahi kerudungnya. Kalau ingat nazar yang pernah beliau ucapkan terkait dengan Abdullah bin Zubair. Ya, jadi ini selesai di sini kisahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Maka di sini, ya, para pendengar ini, kalau subhanahu wa ta'ala, Aisyah adalah ummul mukminin. Ya. Ibunya, ibundanya kaum muslimin. Ibundanya orang-orang yang beriman. Dan beliau adalah orang yang jelas punya ilmu, punya fikih, ya, dan punya pertimbangan dalam berbuat. Ya, beliau adalah orang yang sangat alim. Ya, ulama-nya para sahabat diantaranya adalah Aisyah. Ya. Dan Abdullah bin Zubair adalah anak dari saudaranya, yaitu Asma. Ya, berarti dia adalah keponakan Aisyah. Lamma sami'a anha annaha tabarru'at. Tabarru'at bimalin katsir. Ketika Ibnu Zubair mendengar bahwasanya Aisyah itu, ya, terlalu banyak bersedekah dengan harta. Harta yang banyak disedekahkan terus. Dan semakin banyak yang disedekahkan. Maka beliau mengatakan la ilam tantahi la ahjuranna 'alaiha. Kalau Aisyah enggak mau berhenti, masih seperti itu terus, aku akan menahan hartanya. Dan hadza kalimatun syadidah. Ini kalimat yang berat fi haqqiha. Kalimat yang berat terkait dengan Aisyah. Yang mana Aisyah adalah bibinya, ya. Dan Aisyah juga punya ilmu, punya pemahaman, ya, yang tidak layak untuk dikatakan demikian, ya, tidak layak untuk kemudian diancam-ancam dengan ancaman demikian, ya. Maka kemudian hal itu sampai kepada Aisyah, ya, dan beliau juga tidak lupa memastikan kabarnya dengan mengatakan, ahuwa qala hadza, betulkah Ibnu Zubair mengatakan demikian, ya. Tahaqqaqat min sihhatil khabar, jangan lupa kalau mendengar kabar dari orang lain itu dipastikan benar enggak, ya, beneran nih gitu ya, benar kata mereka, ya. Kemudian karena sudah pasti maka beliau bernazar untuk tidak mau berbicara kepada Ibnu Zubair. Wa dzalika li syiddati ma hasala laha min al alam, hal itu karena beliau merasa tersakiti dengan kalimat tersebut, ya. Wa hajarathu, dan beliau kemudian memboikotnya dan terus memboikotnya dalam rangka muwafiyatan biyaminiha, dalam rangka menunaikan sumpahnya, ya. Dan Ibnu Zubair juga berusaha untuk, ya, meminta maaf, namun Aisyah tidak menerimanya, ya. Kemudian Ibnu Zubair kemudian melakukan hilah, melakukan upaya, ya, melakukan upaya yang memungkinkan dia untuk menemui Aisyah melalui siapa? Al-Miswar bin Makhromah dan Abdurrahman bin Aswad. Ya, dan duanya dari Bani Zuhrah yang masih punya kedekatan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka kemudian mengatakan, Ibnu Zubair mengatakan, "Tolong, ya, demi Allah tolong. Ya, supaya kalian bisa menjembatani aku untuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena tidak boleh dia memboikotku, tidak halal bagi dia." Ya, kemudian ya mereka bersedia untuk dalam rangka membantu supaya terjadi islah, ya. Ya, singkat cerita kemudian mereka minta izin untuk masuk, namun karena Aisyah nggak tahu, Aisyah izinkan semuanya masuk. Ya. Ternyata bersama dengan mereka ada Ibnu Zubair. Kemudian Ibnu Zubair, ya, memohon kepada Aisyah untuk, ya, memaafkan dia sampai nangis-nangis. Ya, Abdurrahman juga ikut Al-Miswar dan Abdurrahman juga ikut, ya, untuk memohon kepada Aisyah untuk memaafkan Abdullah bin Zubair dan supaya mau berbicara dengan Abdullah bin Zubair, ya, sampai hatta qabilat, ya, sampai dia mau akhirnya menerima pemaafan dari Abdullah bin Zubair dan memaafkannya. Ya, ini juga di antara kisah yang menakjubkan bagaimana, ya, proses boikot bertahun-tahun, ya. Saya nggak tahu bertahun-tahun atau berbulan-bulan, ya, tidak jelas. Yang jelas lama, disebutkan di sini lama pemboikotannya. Ya. Dan ini, ya, orang itu, ya, Abdullah bin Zubair berusaha untuk bisa, ya, meminta maaf kepada Aisyah sampai meminta perantara supaya bisa terjadi islah. Ya, akhirnya alhamdulillah bisa terjadi islah, ya. Kemudian para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya, ya, ibunya yaitu Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, wa kanat minal muhajirati al-awwalati bayana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhbaratuhu annaha samiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul. Ya, singkat cerita adalah bahwasanya Ummu Kulthum yang merupakan termasuk di antara wanita yang berhijrah pertama yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nasi wa yaqulu khairan wa yanmi khaira." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah termasuk pembohong atau bukanlah termasuk, ya, bohong orang yang mendamaikan di antara manusia. Wa yaqulu khaira, dan berkata baik, wa yanmi khaira, dan menyampaikan hal yang baik. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim ditambahkan, beliau mengatakan, wa qalat, Mukulthum mengatakan, wa lam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu kadhibun illa fi thalath. Dan aku tidak pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan terhadap apa yang dikatakan orang-orang yang sifatnya dusta kecuali dalam tiga keadaan, Ya. Jadi beliau tidak pernah mentolerir dusta, ya, apa yang disuka dikatakan manusia sebagai dusta, kecuali dalam tiga hal. Yang pertama al-harbu, yaitu dalam peperangan. Ya, kalau dalam peperangan boleh, ya, menipu musuh, ya, mengatakan bahwasanya ya, di belakangku sudah ada ribuan pasukan yang akan menyusul, padahal nggak ada. Ya, itu dalam rangka tipu daya, ya, atau menyampaikan kode-kode yang sifatnya bohong, mengecoh musuh. Nah, ini boleh dalam perang. Wal islahu bainan nas, dan mendamaikan antara manusia, boleh. Ya, dalam rangka mendamaikan boleh menyampaikan kebohongan. Wa hadithur rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Dan hal yang ketiga yang membolehkan bohong adalah perkataan seseorang kepada istrinya atau perkataan istri kepada suaminya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga keharmonisan. Boleh. Ya, ada tercampur kebohongan, tidak masalah. Nanti kita bahas. Ya. Ya, wa ma'nahu laisal kadzab al madzmum, yaitu maknanya bukan suatu perbuatan bohong yang tercela ketika diniatkan untuk yuslihu bainan nas, yaitu untuk mendamaikan di antara manusia. Bahkan ini suatu perbuatan yang baik ketika dia berusaha untuk islah, ya, dengan cara apa? Naqilan min ha'ula'i ila ha'ula' wa min ha'ula'i ila ha'ula' kalaman jamilan. Yaitu caranya adalah menyampaikan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain, ya, dan dari pihak satunya ke pihak yang lain perkataan-perkataan yang baik. Kama asyara ilaihi biqaulihi fayamni ai yablu khaira. Yaitu sebagaimana yang beliau isyaratkan di sini, menyampaikan kebaikan ala wajhil islah dalam rangka mendamaikan. Wa yaqulu khaira ai yukhbiru bima amilahul mukhbir anhu minal khair wa yaskut amma amilahu minasyar. Caranya adalah mengabarkan sesuatu yang baik dari satu pihak, tapi tidak mengabarkan yang jelek. Misalnya, yang baik-baik dikabarkan. Misalnya, sebenarnya fulan itu sama kamu enggak ada masalah. Fulan itu memandangmu adalah orang yang baik. Nah, padahal kalau kita lihat perkataan aslinya, tapi saya tuh nggak suka dia tuh ini suka, anu suka ini, wah ini nggak disampaikan, ya. Karena sesuatu yang jelek, yang kalau yang seperti ini dia diam, nggak sampaikan. Ya, yang baik-baik dia sampaikan. Ini makna dari ya yanmi khairo, menyampaikan sesuatu yang baik dari satu pihak, ya. Fa inna dzalika jaizun mandubun ilaihi lima yatarattab alaihi min khairin wa maslahatin. Yang demikianlah suatu yang baik, boleh bahkan dianjurkan karena akan menghasilkan kebaikan dan maslahat, ya. Wala ihtaja fi hadzal maqam ilal halaf ilal halif fala haraj alaihi. Ya. Bahkan kalau seandainya dibutuhkan untuk bersumpah, ya, dibutuhkan untuk bersumpah, maka juga tidak masalah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah beliau mengatakan al-masyru'u lil mu'mini ayyuqallila minal aiman walau kana shadiqan. Ya. Kata beliau, yang disyariatkan bagi seorang mukmin untuk tidak memperbanyak sumpah walaupun itu benar. Misalnya, demi Allah kamu apa misalnya, dia jujur, ya, itu juga tidak disarankan untuk terlalu sering bersumpah. Li'anal iktharu minha qad yuqi'uhu fil kadzib. Karena orang yang memperbanyak sumpah kadangkala akan menjatuhkannya kepada kedustaan. Wa ma'lumun annal kadziba haramun. Dan kita ketahui bahwasanya namanya dusta itu haram. Wa idza kana ma'al yamin sara ashadda tahriman. Dan kalau dusta itu ditambah dengan sumpah, maka akan bertambah keharamannya. Ya, jadi jangan memperbanyak sumpah. Lakin, akan tapi, lau da'atid darurah awil maslahah ar-rajihah ilal halif ya, al-kadhib fala haraja fi dhalika. Akan tapi, kalau keadaan darurat mengharuskan demikian, atau ada maslahat yang lebih besar untuk bersumpah dusta, maka boleh, tidak masalah dalam hal itu. Lima sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadits Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anhu. Karena telah disebutkan dalam hadis dari Ummu Kulthum, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fa yaqulu khairan aw yanmi khaira." Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia dan mengatakan yang baik atau menyampaikan yang baik. Qalat Ummu Kulthum juga mengatakan, "Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nasu kadzibun illa fi thalath." Dan aku tidak pernah mendengar beliau mentolerir kedustaan kecuali dalam tiga hal. Al-harbu, dalam perang, wal islahu bainan nas, dalam rangka mendamaikan manusia, wa hadithul rajuli imra'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Dan pembicara antar suami istri. Rayuan-rayuan gombal, ya, yang isinya tentu banyak dusta. Tapi boleh, ya. Hadis riwayat Muslim dalam As-Sahih, ya. Ya. Fa idza qala fi islahi bainan nas, wallahi inna ashabak ya yuhibbuna as-sulh. Maka ketika dia mengatakan dalam rangka mendamaikan, dia katakan kepada satu pihak, demi Allah, dia katakan, dia sumpah, ya, demi Allah, sungguh sahabatmu itu ingin damai, ya, atau sahabat-sahabatmu itu ingin berdamai, dia suka berdamai. Wa yuhibbuna, ya, antat tafiqa al-kalimah. Dan mereka juga suka untuk bersatu, untuk sepakat denganmu. Wa yuriduna kadza wa kadza. Mereka tuh pengen ini dan itu. Ya. Dijelaskan bahwasanya seolah-olah itu mereka tuh ingin damai gitu ya. Tsumma atal akharin wa qala lahum mithla dzalik. Kemudian dia datang kepada pihak satu lagi dan mengatakan hal yang sama. Ya, yang satu dibilang si fulan tuh pengen damai sama kamu. Di sini juga ngomongnya sama. Fulan pengen damai sama kamu. Supaya ini padahal ya mungkin dia enggak mau damai, tapi dia berusaha ya supaya damai. Wa maqsuduhul khair wal islahu wal islah fala ba'sa bidzalika lil haditsil madzkur. Maka karena maksudnya adalah baik untuk islah, maka boleh sebagaimana dalam hadis yang disebutkan sebelumnya, ya. Jadi boleh bohong, bahkan boleh bersumpah untuk menguatkan hal tersebut dalam rangka islah. Kita lihat betapa agungnya ya perintah untuk islah sampai boleh bohong dan sumpah bohong. Ya, bayangkan. Berarti ini perkara yang harusnya sangat ditekankan, sangat dianjurkan setiap orang untuk bagaimana supaya bisa mengislahkan antara dua orang. Wa yastaghna anhu bitauriyah fa huwa aula. Tapi kalau seorang itu mau mengucapkan dengan tauriyah, maka itu lebih baik. Apa itu tauriyah? Ka ayyaqula lahu wallahi inna ashabaka yuthnuna alaik. Contohnya dia katakan kepada seseorang, demi Allah, sungguh ya sahabat-sahabatmu atau teman-temanmu itu memujimu, ya. Ya. Atau ya apa namanya, dia katakan ya, mereka mendengar apa namanya, bahwasanya apa namanya, dia memujimu, ya. Ma'annahu lam yasma' minhum illa dhammahu. Padahal yang didengarkan oleh dia itu cuma celaan tok. Celaan saja, tidak ada pujian. Tapi dia katakan, si fulan memujimu, memujimu. Li'anna dzikra syakhsi bi syarri yasihhu ay yusamma tsana'an. Kenapa? Karena yuthnuna, karena memuji, kalau dalam bahasa Arab, itu boleh disebutkan dalam rangka memuji kebaikan atau memuji kejelekan. Ya. Artinya boleh sama-sama diungkapkan dengan kata memuji, boleh disebutkan dengan kata pujian. Dalilnya apa? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, marru bi janazatin. Suatu ketika para sahabat ada jenazah yang lewat, ya. Fa athnau 'alaiha khaira, maka mereka memujinya dengan pujian kebaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajibat, wajib bagi jenazah ini. Tsumma marru bi ukhra fa athnau 'alayha syarran. Kemudian datang jenazah yang lain. Kemudian para sahabat memujinya dengan pujian jelek, artinya mencelanya. Ya. Faqala wajabat. Nabi juga mengatakan wajabat, wajib bagi jenazah ini. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ma wajabat, apa yang dimaksud dengan wajib bagi jenazah ini, wahai Nabi? Nabi SAW mengatakan, hadza athnaitum alaihi khaira fa wajabat lahul jannah. Ketika kalian memujinya dengan pujian kebaikan, wajib baginya masuk surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarron, dan yang satu lagi kalian puji dengan pujian kejelekan, fa wajabat lahun nar, maka wajib bagi dia masuk neraka. Antum syuhada Allahi fil ardi. Engkau adalah, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Artinya, ya hati-hati dengan persaksian manusia. Kadangkala itu benar. Ya, karena memang zahirnya Anda seperti itu. Anda disebeli sama banyak orang. Wah ini tukang apa, tukang ini, tukang itu. Wah ini calon penghuni neraka ini. Kenapa? Karena ya zahir perbuatan dia memang seperti itu, membuat kesal orang lain. Ya, ini apa di antara faedah dari hadis ini. Maka di sini tadi kita jelaskan bahwasanya boleh saja kita menggunakan kata-kata yang istilahnya bermakna ganda, ya. Yang kalau dipahami orang itu bisa salah paham, bisa dia memahaminya berbeda. Yang kita maksudkan dengan yang dia pahami itu berbeda, itu lebih baik. Karena apa? Karena kita jujur. Hakikatnya kita jujur, ya, namun sebenarnya tidak, kan gitu ya. Nah, ini lebih baik. Kemudian dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya sebagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersedih. Ya. Termasuk Utsman sendiri juga bersedih ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kada ba'duhum yuwaswisu, sampai ada was-was yang menyelimuti mereka. Maka Utsman mengatakan, ya, aku juga salah seorang di antara mereka. Dan suatu ketika aku duduk di bawah naungan gedung atau tembok, ya. Marra alayya Umar. Umar melewatiku, fa sallama alayya fa lam asy'ur annahu marra wa la sallama. Umar lewat, dia mengucapkan salam kepadaku, tapi aku tidak menyadarinya. Ya, bahwasanya dia lewat dan dia mengucapkan salam. Maka Umar pun datang, maka Umar pun pergi dan menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, "Ma yu'jibuka anni marartu 'ala Utsman fa sallamtu 'alayhi fa lam yarudd 'alayya as-salam." Ya. Umar mengatakan kepada Abu Bakar, "Heran enggak aku ketemu sama Utsman, aku ucapkan salam kepadanya tapi dia tidak membalas salamku." Maka Abu Bakar pun kemudian di masa pemerintahan beliau menemui Utsman bin Affan bersama dengan Umar bin Khattab. Hatta sallama alayya jami'an. Dan mereka ucapkan salam bersama-sama kepadaku. Tsumma qala Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ya, bahwasanya saudaramu Umar itu datang kepadaku. Dia ceritakan bahwasanya dia bertemu denganmu, dia ucapkan salam. Namun kau tidak membalas salamnya, ya. Maka apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Qala aku yaitu Utsman mengatakan, "Ma fa'altu?" Aku enggak seperti itu, enggak merasa seperti itu. Faqala Umar mengatakan, "Bala, iya kamu melakukannya. Wallahi laqad fa'alta." Kau betul-betul telah melakukannya demi Allah. Walakinnaha, ya, akan tapi, ya. Ubbiyatukum ya Bani Umayyah. Tapi itu karena kesombongan kalian, wahai Bani Umayyah. Karena Utsman termasuk Bani Umayyah. Qala qultu wallahi ma sya'artu annaka marartu bi. Maka Utsman mengatakan, demi Allah aku enggak sadar kalau engkau itu lewat atau melewatiku. Wala sallamta, aku juga tidak sadar kalau engkau memberikan salam. Karena Utsman dalam kondisi sedih bersama para sahabatnya. Maka Abu Bakar mengatakan, "Shadaqa Utsman." Utsman itu benar, ya. "Wa qad syaghalaka 'an dzalika amr." Ya. Karena engkau sedang tertimpa sesuatu, kan? Kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini mengklarifikasi kepada Utsman, ya. Bahwasanya, ya, karena engkau memang sedang mengalami sesuatu, kan? Nah, "Faqultu ajal." Betul. "Qala ma huwa?" Maka Abu Bakar bertanya, apa itu? Apa yang mengganggu pikiranmu? Maka Utsman mengatakan, tawaffallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Ya, aku sedih. Aku bingung karena Allah telah mewafatkan nabinya sebelum kita sempat bertanya kepada beliau bagaimana supaya selamat dalam agama ini. Maka Abu Bakar mengatakan, sungguh aku telah bertanya kepada Nabi tentang hal tersebut. Ya. Maka Utsman mengatakan, demi ibuku, demi engkau dan demi demi bapakku, engkau dan ibuku, engkau memang lebih berhak untuk tahu. Engkaulah yang memang sudah sewajarnya engkau lebih tahu dan lebih duluan tahu daripada kami. Maka Abu Bakar mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mana jatuh hadal amr? Bagaimana supaya selamat dalam agama ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima kalimat yang aku sodorkan kepada pamanku, yang aku harapkan pamanku itu mau menerimanya, ya, maka baginya keselamatan. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa yang mau menerima kalimat la ilaha illallah yang aku sodorkan kepada pamanku Abu Thalib, maka baginya keselamatan di akhirat. Maka di sini pelajaran yang ada di sini adalah bahwasanya Abu Bakar di masa pemerintahan beliau, ya, beliau berusaha untuk mendamaikan saudaranya. Dan beliau juga tidak dengan cara memanggil Utsman. Tapi beliau datang langsung kepada Utsman dan tabayun kepada Utsman, minta penjelasan kepada Utsman. Ya, dan ternyata memang Utsman tidak menyadari datangnya Umar, ya. Maka selesailah perselisihan di antara keduanya. Dan ada kutipan terakhir di sini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, yang kurang lebih saya terjemahkan langsung adalah, bahwasanya kalian mengetahui bahwasanya di antara kaidah-kaidah yang agung yang merupakan inti dari agama adalah ta'liful qulub, adalah mendamaikan hati-hati, ya, dan bersatu serta mendamaikan orang yang berselisih. Itu di antara inti agama. Karena Allah Ta'ala mengatakan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah orang yang berselisih di antara kalian. Dan Allah juga mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah juga mengatakan, ya, berpeganglah di tali Allah bersama-sama dan janganlah berpecah belah. Allah juga mengatakan, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka, ya, kejelasan. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi orang yang semacam itu adalah azab yang pedih, ya. Dan ya, dalil-dalil yang semisal dengan itu yang memerintahkan kepada, ya, bersatu dan saling rukun dan melarang kepada perpecahan dan perselisihan, ya. Dan orang yang melaksanakan kaidah ini adalah mereka lah ahlul jamaah, mereka lah ahli sunnah, mereka lah orang-orang yang, ya, termasuk al-jamaah, orang yang berpegang pada prinsip ini, yaitu prinsip untuk saling bersatu. Kama annal kharijina anhuhum ahlul furqah. Dan orang yang, ya, keluar dari kaidah ini, yang tidak mau ikut kaidah ini, mereka lah orang-orang yang suka berpecah belah, ahlul furqah, ya. Dan inti dari sunnah adalah mentaati Rasul, ya. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan di sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yardha lakum thalathan, sungguhnya Allah meridhai kepada kalian tiga hal. Allah suka kalian melakukan tiga hal. Yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, kalian itu menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua adalah engkau atau kalian itu berpegang dengan tali Allah bersama-sama dan tidak berpecah belah. Wa antanasahu man wallahu Allahu umurakum. Ya. Dan kalian menasihati orang-orang yang Allah berikan kekuasaan untuk mengatur kalian, yaitu pemerintah. Ya. Jadi Allah ridho kalau kalian itu menyembah Allah tanpa menyekutukannya, kalau kalian bersatu dan kalau kalian itu menasehati pemerintah kalian, ya menasehati orang-orang yang Allah berikan kuasa untuk mengatur urusan kalian. Ya Allah ridho kalau kita melakukan tiga hal itu. Dan dalam kitab Sunan dari hadis Zaid bin Thabit dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ya, yang mana keduanya melafaqihai sahabah, keduanya merupakan faqihnya, orang ahli fikihnya para sahabat, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, nabdarallahu mra'an sami'a minna hadithan faballaghahu ila man lam yasma'hu. Semoga Allah mencerahkan wajah seorang yang mendengar hadis dariku, dari kami, yaitu dari Nabi SAW, kemudian dia sampaikan kepada orang yang belum pernah mendengarnya. Faruba hamili fiqhin ghairi faqihin. Betapa banyak orang yang membawa, ya, membawa ilmu, dia sendiri bukan orang yang berilmu. Waruba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Betapa banyak orang yang membawa ilmu kepada orang yang lebih berilmu dari dia. Ya, jadi hadis itu bukan masalah guru itu lebih pintar dari murid, enggak. Yang penting hadis itu tersampaikan walaupun muridnya lebih pintar. Ya. Salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Ada tiga hal yang hati seorang muslim itu tidak mungkin membencinya. Ya. Tiga hal yang hati seorang muslim tidak mungkin membencinya. Yang pertama ikhlasul amali lillah. Yang pertama mengikhlaskan amalan kepada Allah. Yang kedua wa munasahatu wulatil amr. Yang kedua adalah menasihati pemerintah waluzumu jama'atil muslimin. Dan yang ketiga adalah ya selalu bersama jamaah kaum muslimin, tidak memecahkan diri dari barisan kaum muslimin. Ya, fa inna da'watahum tuhib man waro'ahum, karena doa mereka itu senantiasa meliputi dari belakang mereka. Ya, kalau kita mau tetap ya doa-doa itu selalu meliputi di sekeliling kita, maka kita harus selalu ya berada di jamaah kaum muslimin, tidak melepaskan diri dari ya barisan kaum muslimin, tidak memberontak. Ya. Maka makna la yaghillu di sini adalah tidak ada kedengkian terhadap tiga hal tersebut. Artinya hati seorang mukmin itu tidak mungkin dengki atau benci dengan perbuatan-perbuatan seperti ini kalau dia memang betul-betul hati yang tulus. Ya. Dia tidak membenci hal-hal karakter-karakter semacam ini. Ya, bahkan dia mencintai ketiga hal ini dan menyukai hal ini, ya. Dan apa yang ingin aku sampaikan di sini yang terkait dengan diriku adalah, ya, bahwasanya kalian mengetahui, semoga Allah meridhai kalian, bahwasanya, ya, anni la uhibbu ayyudza ahadun min umumil muslimin fadlan an ashabina bisyai'in aslan. Bahwasanya aku tidak suka kalau ada seorang pun di antara kaum muslimin yang disakiti, terutama kalau berasal dari para sahabatku. Ya. La batinan wala zahiran, tidak ya, tidak secara batin maupun tidak secara lahir. Ya, dan aku tidak memandang jelek kepada siapapun di antara mereka, tidak memandang ada celah pada mereka. Bahkan mereka di sisiku adalah mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya, mereka mendapatkan penghormatan dariku. Mereka mendapatkan cintaan dariku dan penghormatan serta pengagungan dariku. Ya, ad'afun ad'af, berlipat-lipat sesuai dengan kondisi mereka. Jadi beliau di sini sedang menjelaskan bahwasannya saya enggak suka kalau ada kaum muslimin yang disakiti. Ya. Dan wala yakhlu rajulu imma ayyakuna mujtahidan musiban au mukhtian au ya mudhniban. Dan namanya seorang itu dia tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama boleh jadi dia seorang yang berusaha namun benar, berusaha dan benar. Yang kedua dia berusaha dan salah, yang ketiga dia orang yang berdosa. Maka yang pertama dia mendapatkan pahala dan mendapatkan ucapan terima kasih. Yang kedua dia tetap mendapatkan pahala dan dimaafkan atas kesalahannya karena dia telah berusaha. Dan yang ketiga adalah semoga Allah mengampuninya dan mengampuni juga kita dan ya kaum muslimin seluruhnya. Jadi inilah bentuk kasih sayang beliau kepada kaum muslimin. Ya, kalau dia memang berusaha benar dan benar, dapat pahala. Berusaha namun salah, dapat pahala dan dimaafkan. Kalau berdosa, maka semoga Allah ampuni dia dan ampuni kita. Ya, maka di sini kami persingkat beberapa perkataan yang menyelisihi prinsip ini. Semisal ada yang mengatakan fulan itu meremehkan, fulan tidak melakukan apa-apa, fulan menyebabkan seorang ulama diganggu, fulan menyebabkan terjadinya kasus ini, fulan mengatakan demikian dan demikian, ya kalimat-kalimat yang merupakan celaan kepada sebagian sahabat dan sebagian saudara. Ya, artinya ini contoh ucapan-ucapan yang apa ya, sebenarnya celaan ya, menyalahkan fulan, fulan ini kok begini begini begini. Fa innila usamihu man adzahum. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk mengganggu mereka. Min hadzal bab wala haula wala quwata illa billah, dan segala kekuatan daya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang bermanfaat, yang sangat bermanfaat yang ada pada bab ini adalah hendaknya kita memperbanyak doa untuk supaya Allah menyatukan hati-hati kaum muslimin ya, dan mendamaikan orang yang berselisih, dan ya mengalihkan tipu daya setan ya. Di antara doa yang diriwayatkan dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara doa beliau adalah Rabbana aslih dzata bainina. Ya Allah, perbaikilah atau damaikanlah orang-orang yang berselisih di antara kami. Wahdina subulal Islam, dan berilah kami hidayah kepada jalan-jalan Islam. Wa akhrijna minal dhulumati ila nur, dan keluarkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wasrif annal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan ya jauhkanlah kami dari perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina, dan berilah berkah kepada kami pada pendengaran kami, pada pandangan kami, pada hati kami, dan pada istri-istri kami dan keturunan kami. Wa tub 'alaina wa 'alaihim, ya, dan terimalah tobat kami dan tobat mereka. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Waj'alna li an'umika syakirina musnina biha qailina biha, dan jadikanlah kami bersyukur terhadap nikmat-Mu ya, senantiasa memuji-Mu dan mengucapkan alhamdulillah untuk itu. Wa atmimha 'alaina, dan sempurnakan nikmat-nikmat tersebut bagi kami. Ya, demikian yang kita bahas pada bab ini. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang bisa legowo untuk bisa memaafkan dan bisa berusaha mendamaikan antar sesama kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah sobat muslim, kita ikuti kembali kajian rutin sore setiap hari Ahad sore bersama Ustaz Ristian Ragil hafizallahu taala, melanjutkan hadis-hadis seputar akhlak dari kitab Ahadisul Akhlak. Tadi kita dengarkan faedah dari kisah-kisah menakjubkan tentang mendamaikan sesama. Baik, kita akan bacakan Ustaz beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini. Kita bacakan pertanyaan dari Sobat Muslim di Facebook dari Muhammad Putro. Izin bertanya Ustaz, bolehkah berbohong ketika sedang ditelepon ibu? Kasusnya sedang ngekos dan sedang sakit, tidak enak badan atau masuk angin. Namun ketika ditanya kabar apakah sehat, dijawab baik-baik saja dan sehat, dengan tujuan agar tidak menambah beban pikiran orang tua di rumah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, kalau dalam bentuk teori ya tidak masalah. Ya, artinya dalam bentuk teori itu berarti tadi ya alhamdulillah masih bisa beraktivitas. Ya kan, kalau misalnya orang sakitnya sakit misalnya enggak enak badan, kan dia mungkin masih bisa melakukan banyak hal kan. Nah, itu berarti dia jujur. Ya, meskipun sebenarnya dia sakit, meskipun ibunya itu menangkapnya dia sehat, itu kan sebenarnya bohong ya. Ibunya menangkapnya sehat itu kan sebenarnya bohong. Tapi dia mengatakan jujur atau tidak? Jujur. Ya, alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan. Ya benar. Ya, artinya kita tidak sakit yang lebih parah dari itu kan, masih sehat. Artinya kita mengabarkan dengan ucapan-ucapan tauriyah, maka ini tidak masalah insya Allah. Lebih aman ya daripada kalau berdusta. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz mau bertanya, apakah akad kerja di dalam Islam dengan denda itu termasuk riba? Misalnya jika mau berhenti sebelum kontrak 2 tahun, maka akan didenda dengan sekian puluh juta. Apakah akad seperti itu diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau berhenti akan didenda. Iya, sebelum kontraknya habis gitu Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan tentang sahabat yang meminta keringanan hutang dan membayar hutang dalam masjid. Berarti dia melakukan muamalah maliyah dalam masjid. Apakah berarti larangan jual beli dalam masjid tidak mutlak Ustaz? Dalam konteks zaman sekarang untuk marketplace dan lain-lain, manusia sekarang dapat membukanya di masjid lewat HP. Mohon penjelasannya berkaitan dengan ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, yang ditangkap di situ bukan di dalamnya persis, tapi adalah di sekitar masjid. Ya, artinya di dekat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rumah Nabi itu kan gandeng dengan masjid. Ya, kemungkinan dia adalah di luar masjid dan tidak masuk dalam area masjid. Ya, namun disebut fil masjid di sini adalah lebih kepada pengertian dekat masjid. Ya. Nah, adapun yang terjadi di masa sekarang, orang yang jual beli memakai HP sama saja. Ya, sama saja apakah dia kemudian melakukan transaksi itu lewat HP, ya sama saja itu sudah terjadi transaksi di situ. Bahkan melakukan promosi di masjid juga bagian dari jual beli di masjid. Artinya antum misalnya menempel pamflet di area tempat masjid, tempat orang sujud itu kan enggak ada perselisihan bahwa itu masjid ya. Beda kalau di sebagian masjid kan ada area yang memang tempat sujud, ada area yang kayak parkir gitu ya. Kalau area parkir ulama berbeda pendapat apakah itu masuk masjid atau tidak. Ya. Jadi kalau dia nempel pamflet itu misalnya di memang di tempat yang misalnya ada mading di tempat di dalam masjid. Tempat orang sholat ya kan. Nah, kan enggak boleh yang seperti itu. Karena dia termasuk ya memasukkan perdagangan ke masjid dengan promonya dia itu. Apalagi kalau dia transaksi di situ walaupun dengan marketplace dengan HP dan sebagainya, maka berlaku larangan hukum berjual beli di masjid. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir Ustaz untuk sore hari ini. Sebagai penutup mohon kesimpulan pada kajian kita hari ini Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, para penarik bilang Allah Subhanahu wa taala kita sudah bahas ya panjang lebar terkait dengan keutamaan mendamaikan sesama manusia, sesama muslim terutama, ya. Karena dia sejalan dengan prinsip syariat untuk bersatu, ya, untuk rukun, untuk saling berkasih sayang, ya, untuk berdamai. Ya, dan bahkan saking pentingnya masalah tersebut Nabi sampai menunda sholat, ya, menunda sholat asar yang kita bahas di pertemuan kemarin. Dan bahkan Nabi juga membolehkan dusta dalam rangka mendamaikan sama ini, cukup bagi kita untuk menunjukkan ya pentingnya hal ini, sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang lalai ketika melihat saudara kita berselisih kemudian kita biarkan saja. Kita bagaimana kita berusaha supaya saudara kita ini bisa rukun, bisa damai, ya. Yang memang masalah-masalah yang seperti ini masalah yang sifatnya duniawi, ya. Artinya jangan sampai masalah-masalah duniawi itu kemudian menjadikan perpecahan di antara kita. Dan insya Allah ta'ala di pertemuan datang kita akan bahas bab yang baru, bab ke-14, yaitu al-afu aninnas, yaitu memaafkan sesama, ya. Dan demikian yang kita bahas pada sore ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.